بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah menganugerahkan kepada kita taufiq wal hidayah. Taufiq wal hidayah ila al-Islam wa sunnah. Bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi, sampai hari ini kita muslim dan berupaya sekuat tenaga berislam di atas bimbingan sunnah. Hidayah ini merupakan nikmat yang paling besar dari Allah Azza wa Jal. Puncak kenikmatan ialah nikmatus sunnah. Dan juga kita bertahmid kepada Allah Azza wa Jal yang memberi kemudahan kepada kita untuk al-istimrar fi talabil ilmi syar'i, selalu berkesinambungan terus-menerus dalam talabul ilmi, dalam tafaqquh fiddin, menyibukkan waktu, mengisi waktu dengan ilmu, dengan talaqi ilmu, dengan tafaqquh mengkaji ilmu. Ini merupakan nikmat yang berikutnya yang sangat besar pada seorang hamba. Walhamdulillah, kita telah menyelesaikan pengkajian kitab Muqaddimah Ibnu Majah sebelum Ramadan kemarin. Dan seperti yang sempat kita utarakan di akhir majelis, kita akan menyusun sebuah risalah, kumpulan hadis-hadis yang berbicara seputar masalah sunnah, manhajus sunnah, seputar masalah salaf, mazhabus salaf. Walhamdulillah, sudah selesai penyusunan tulisan tangannya. Sedang dalam proses pengetikan. Barakallahu fikum, semoga paling tidak bulan depan sudah selesai semuanya. Antum bisa memegang risalahnya utuh. Sementara ini fotokopikan muqaddimah dan bab yang pertama. Risalah ini saya beri judul Idhaful Khalaf bi ahaditha fi madhhabis salaf. Memberikan hadiah kado istimewa bagi generasi belakangan berupa hadis-hadis berkaitan dengan madhhab salaf. Ini hadis jumlahnya tidak terlalu banyak. Barakallahu fikum. Hanya 62 hadis bukan seluruhnya, bukan mencakup semuanya, hanya sebagian saja yang memungkinkan kita kumpulkan. 62 hadis disebutkan dengan isnadnya berkaitan dengan masail-masail, mabahith, pembahasan-pembahasan seputar mazhab salaf. Penting untuk kita kaji supaya kita semakin paham apa itu salafiyah, apa mazhab salaf, apa mazhab salaf, semakin kokoh dalam tamasuk dengannya, berpegang teguh dengannya, semakin mengerti tentangnya, lalu mengamalkannya, membuktikannya, dan mendakwahkannya dengan benar di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Ini saya tulis selama Ramadan kemarin. Barakallahu fikum. Adapun mukadimahnya, Syawal. Saya mulai tanggal 17 Ramadan kemarin, selesai tanggal 7 Syawal, dan tanggal itu pula ditulis mukadimahnya, barakallahu fikum. Sekitar 17 hari. 20 hari. Bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi. Langsung saja kita baca mukadimahnya supaya memahami isi kitab. Dan bila ada waktu kita masuk pada bab yang pertama. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimatun innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ada yang kurang ini. Di buku saya ada tambahan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Di tulisan tangan saya. Lah bahasa ini dikasihkan sama Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini disebut dengan khutbatul hajah secara lengkap, disunahkan disebutkan di awal muhadharat atau mau'idhah durus, khutbah-khutbah, juga di awal sebuah risalah, sebuah kitab, sebuah surat. Ya, hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Semoga dengan menyebutkan amal yang sunnah kita bisa meraih keberkahannya. Barakallahu fikum. Fa'akul fa'nahmadullaha azza wa jalla an wafaqana wa hadana ila sunnah. Maka kita bertahmid kepada Allah azza wa jalla yang memberikan taufik kepada kami, kepada kita semua, memberi hidayah kepada kita kepada sunnah wa manhaj salaf, dan memberikan taufik juga hidayah kepada manhaj salaf. Wa hiya ghal taufik wa ni'mah. Dan taufik ini, hidayah ini adalah puncak taufik dan puncak kenikmatan. Ikhwan fillah azakumullah, al-hidayah yang terkait dengan bab ini ada dua macam. Yang pertama, hidayatun ilal Islam, diberi petunjuk kepada Islam. Maknanya Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya, hidayahnya kepada seorang hamba memeluk agama Islam. Entah dia hidup di tengah-tengah keluarga Muslim, masyarakat Muslim, Ini cara pertama, sehingga dia otomatis ikut dengan orang tuanya sebagai muslim. Atau dia seseorang yang sebelumnya non-muslim, dan dia mengucapkan dua kalimat syahadatain, maka dia dikatakan muslim, itu hidayah kepada Islam. Ini meliputi semua kaum muslimin tanpa terkecuali, baik muslim yang saleh atau yang fasik, muslim yang sunni ataupun yang hizbi munharif. Semua yang muslimin meraih hidayah ini. Namanya hidayah ila sunnah. Yang kedua, hidayah ila Islam. Yang kedua, hidayah ila sunnah. Hidayah kepada sunnah. Kepada manhaj salaf. Maknanya Allah memberikan taufik hidayah para seorang muslim tadi, dia berislam dengan bimbingan sunnah. Dia berislam dengan manhaj salaf. Berislam dengan bimbingan Al-Kitab, sunnah dengan pemahaman salafun saleh. Ini puncak taufik. Ini puncak hidayah. Sebab dengan hidayah ini, seseorang muslim selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Selamat dari berbagai macam al-bid'ah, kebid'ahan, ad-dhalalat, kesesatan, inhirafat, penyimpangan-penyimpangan. Ini lebih spesial dia. Muslim yang spesial, bukan semata-mata berislam, tapi berislam dengan bimbingan sunnah. Ini puncak taufik barakallahu fikum. Juga puncak kenikmatan. Ini nikmatun diniyah. Nikmat dininya juga sama. Nikmat al-Islam dan nikmatus sunnah wassalaf. Ini puncak kenikmatan. Anda bisa melihat penjelasan al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Syifal Alil ketika menjelaskan tentang masalah macam-macam hidayah. Ada hidayah umum untuk semua makhluk yang ada. Ada hidayatul bayan dengan makna menjelaskan kepada umat, kepada hamba-hamba Allah tentang al-haq ini. Ada hidayatul ilham taufiq, ini pas sekarang ini. Hidayah taufiq kepada Islam dan kepada sunnah. Dan yang keempat, hidayah kepada al-jannah bagi ahlul jannah dan ilan nar bagi ahlul nar. Yaumul qiyamah nanti. Yang sebagai ahlul jannah akan diberi petunjuk menuju ke surga. Dia tahu tempatnya di surga seperti tempat dia di rumah tidur di dunia ini. Hafal betul tempat dia di surga seperti menghafal rumah dia di dunia ini. Begitu ahlul nar dikasih hidayah petunjuk menuju neraka. Dia tahu tempatnya di neraka, na'udzubillah, seperti tahu rumah dia di dunia ini. Empat macam hidayah. Dan ketika membahas masalah hidayah taufik, Ibnu Qayyim menerangkan demikian. Puncak hidayah ila sunnah. Puncak kenikmatan nikmat taufik ila sunnah. Barakallahu fikum. Maka kita harus bertahmid kepada Allah Azza wa Jal. Manakala kita diberi kemudahan, diberi taufik untuk berislam dan bersunnah. Dan bermadzhab salaf. Itu luar biasa. Kenikmatan di atas kenikmatan. Taufik di atas taufik. Sehingga dikatakan ghayatul taufiq wal ni'mah. Barakallahu fikum. Kama nahmaduhu ta'ala. Juga sebagaimana kita bertahmid kepada Allah Azza wa Jal. An yassara lana kitabata risalatin mukhtasaratin. Yang memberi kemudahan kepada kita menulis risalah ringkas. Wa hiya ahadithu tata'allaku bimadzhabis salaf. Yakni beberapa hadis yang terkait dengan mazhab salaf. Risalah isinya beberapa hadis yang terkait dengan mazhab salaf. Wa sammaituha dan saya beri nama ithaful khalaf bi ahaditha fi mazhab salaf. Ithaf itu memberikan tuhfah. Tuhfah itu kado istimewa. Memberikan kado istimewa kepada generasi belakangan yang khalaf. Berupa hadis-hadis tentang mazhab salaf. Wa adaduha itsnani wa situna hadisan. Jumlahnya 62 hadis. Dan itu bukan berarti mencakup semuanya, enggak. Yang memungkinkan saja. fi syatta mabahitha wa masaila fi madhab salaf. 62 hadis tentang ragam, itu syatta, ragam pembahasan masalah tentang madhab salaf. Wahia fil haqiqah tatarakkazu fi amrin muhimmain. Dan semua pembahasan tadi, semua masail tadi pada hakikatnya terpusat, terfokus pada dua perkara yang paling penting. Inilah inti madhab salaf. Inilah inti bahkan dinul anbiya wal mursalin. Dua. Barakallahu fikum. Yang pertama namanya ta'sil. Yang kedua namanya tahzir. Bahasa yang lainnya yang lebih umum ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahasanya para anbiya wal mursalin terkait dengan dakwah tauhid, mendakwakan kepada tauhid tanpa syirik, mendakwakan kepada sunnah tanpa bid'ah. Dakwah tauhid itu ta'sil, tanpa syirik itu tahzir. Dakwah sunnah itu ta'sil, tanpa bid'ah itu namanya tahzir. Dalam istilah-istilah manhajiyah, istilah manhaj terkait dengan pembahasan manhaj salaf dikenal dengan sebutan ta'sil dan tahzir. Difahami ya? Semua adalah sama. Barakallahu fikum. Al-awwal yang pertama at-ta'sil. Apa itu at-ta'sil? Wa huwa dzikru usuli madhhab as-salafi wa ususiha. Menyebutkan, menjelaskan, menjabarkan tentang prinsip-prinsip madhab salaf dan asas-asasnya, pondasi-pondasinya. Allati yajibu ala kulli muslimin salafiyyin, yang wajib atas tiap-tiap muslim yang salafi, muslim terutama yang salafi, ayata'allamaha, mempelajari usul tadi, wa ya'mala biha, mengamalkan usul tadi, wa yatamassaka biha, berpegang teguh dengan usul tadi, wa yad'un nasa ilaiha, dan mendakwakan, mengajak orang lain kepada usul tadi. Itu namanya ta'sil. Nanti penjabarannya ayat, hadis dengan keterangan para ulama dalam semua bab prinsip-prinsip madzhab salaf. Barakallahu fikum. Tidak menyinggung masalah kelompok yang menyimpang. Hanya semata-mata menerangkan inilah madzhab salaf dalam bab ini, dalam bab ini, dalam bab ini. Ini ayatnya yang menerangkan, hadis yang menerangkan, ulama yang menjabarkan dalam masing-masing prinsip dan asas madzhab salaf. Barakallahu fikum. Namanya apa ini? At-ta'sil, menjabarkan yang hak saja. Asal yang kedua, at-tahdhir. Memberi peringatan, memberikan warning. Min kulli syai'in yukhalifu madzhab salaf. Dari segala sesuatu yang menyelisih madzhab salaf. Mimma yu'addi bi sahibihi al-ihraf wal-ghiwayah wal-dhalalah. Hal-hal yang menjerumuskan pelakunya kepada inhiraf, penyimpangan, al-ghiwayah, menyimpang dalam keadaan punya ilmu, wal-dhalalah, sesat tanpa ilmu. Ghiwayah itu dhalalah ba'dal ilmi. Dia punya ilmu, paham ilmu, mengerti bimbingan-bimbingan yang hak, sesat. Ini paling bahaya. Kalau dhalalah itu umumnya ala jahl. Karena enggak punya ilmu, enggak mengerti ilmu, sesat dia. Inhiraf lebih umum. Meliputi semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ini yang kedua. Namanya tahzir. Yang namanya tahzir itu mingkuri syai. Segala sesuatu yang menyelisih madhab salaf. Tahzir dari kekufuran. Tahzir dari kesyirikan. Tahzir dari kebid'ahan-kebid'ahan. Tahzir dari kemunafikan-kemunafikan, nifak. Ini yang membuat pelakunya imma kafir musyrik, wa imma dia mubtadi'un dhal, Wa imma dia munharifun munafik. Ini semua mengeluarkan orangnya dari salafiyah. Dipaham ya? Itu tahzir, memberi peringatan umat bahaya kekufuran. Kufur, orangnya bisa menjadi kafir. Kalau syirik, menjadi musyrik. Kalau bid'ah, menjadi mubtadi. Kalau nifak, menjadi munafik. Ini semuanya membuat pelakunya keluar dari salafiyah. Ada yang keluar total sudah. Yang tadinya muslim jadi kafir. Babnya takfir. Dibahas khusus oleh para ulama. Atau juz'iyah. Keluarnya parsial. Artinya keluar dari salafiyah dan masih muslim. Ini yang kebid'ahan, kemunafikan. Pertanyaannya, apakah tahdzir cukup dalam bab ini saja? Al-jawabul la. Tidak. Cuma ini yang kita sebutkan dikarenakan terkait dengan manhaj salaf. Itu poin-poin yang membuat dia qadir salafiyah. Namun bab tahdzir umum. Tidak hanya pembahasan kufur, syirik, bid'ah, nifak. Tahdzir min kulli syarrin. Itu bahasanya para ulama. Rujukan yang paling ringkas, kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi di bagian ghibah. Menggunakan bahasa at-tahdziru min kulli syarrin. Tahdzir dari semua kejahatan. Poin di atas yang paling fatal. Tambahkan lagi. Termasuk tahdzir at-tahdziru minal ma'asi wadh-dhunub. Memberikan peringatan kepada orang lain dari bahaya maksiat dan bahaya dosa. Bahaya maksiat, bahaya dosa, kefasikan. Orangnya ahli maksiat, orangnya fasik, bukan ahli bid'ah, bukan menyimpang. Juga meliputi tahdzir min su'il akhlak wal mu'amalat. Memberi peringatan dari tentang masalah jeleknya akhlak. Akhlak yang buruk, adab yang buruk, interaksi yang buruk. Ditahdzir. Juga namanya tahdzir. Orang yang namanya sayyul akhlak. Buruk akhlak. Bisa jadi dia fasik. Ketika buruk akhlak, menjatuhkan dia dalam keadaan dosa. Misalkan dia kadzib. Dosa. Kalau dia masyhur bil kadzib, fasik. Tapi terkait dengan akhlakiyah, dikatakan sayyul akhlak. Jangan kamu katakan dia mubtadi. Jangan kamu katakan dia munharif. Jangan kamu katakan dia sebagai seorang hizbi. Dia buruk akhlaknya. Salafi mungkin buruk akhlaknya. Dan ditahdzir. Dari apanya ini? Dari keburukan akhlaknya. Dari keburukan muamalahnya. Sehingga ada maqamnya masing-masing. Ada hukumnya masing-masing. Dan tahdzir itu bukan semata-mata kepada sebuah tindakan. Atau pemahaman seperti yang saya terangkan tadi. Juga kepada pelakunya. At-tahdzir memberi peringatan kepada umat dari bahaya orang-orang kafir. Kaum musyrikin, ahli bid'ahnya, kaum munafiknya, ahli maksiatnya, orang yang buruk akhlaknya. Dipaham ya? Kadang perbuatannya, pemahamannya, fikrohnya, atau orangnya. Paham tuh? Semua dikatakan sebagai dengan bahasa at-tahdzir. Sampai ini paham? Cuma yang saya bahas sekarang, dikarenakan bab kitab ini terkait dengan manhaj salaf, maka tahdzirnya hanya fokus pada hal-hal yang menyelisih manhaj salaf, yang mengakibatkan pelakunya imma kafir, imma musyrik, imma mubtadi hizbi, imma munafiq wal. Enggak mau bahas masalah apa ini? Masalah kemaksiatan, akhlak ya, enggak dibahas. Cuman yang namanya tahdzir itu umum. Paham ya, kawan? Paham enggak ini? Saya kasih sedikit tambahan faedah. Dari keterangan tadi, khud qaidah, ambil sebuah qaidah. Laisa kullu tahdzirin tabdi'. Jamkan baik-baik. Ada muhim jiddan. Tidak semua tindakan tahdzir berarti menfonis orang ahli bid'ah. Belum tentu. Kan macam-macam kan tadi. Bisa jadi kamu mentahdir orang tadi. Bukan lagi mubtadi, dia sebagai orang kafir. Musyrik. Atau betul memang dia ahli bid'ah. Mubtadi atau munharif atau hizbi. tergantung pembahasannya masing-masing. Ini bab takfir, bab tabdi. Tapi bisa juga engkau memberi peringatan kepada orang lain dikarenakan dia sebagai ahli maksiat, pelaku dosa, bukan mubtadi, bukan hizbi. Hati-hati, ini orang pemabuk, jangan berteman dengan para peminum khamr. Hati-hati, ini orang di dunia prostitusi, jangan dekat-dekat dengan dunia hitam itu. Apakah mereka mubtadi? Tidak, ahli maksiat. Ahli maksiat. Bahkan orang yang masya Allah manhajnya salafi, tapi akhlaknya ada yang buruk. Assalamualaikum. Ada yang datang kepada antum, ngelamar putrinya antum. Wah, antum nggak tahu nih siapa laki-lakinya ini. Bagaimana detail laki-laki ini? Antum tanya kepada yang memahami, yang tahu siapa laki-laki itu. Kebetulan saya tahu, antum ngomong sama saya. Apa Ustaz? Ada seorang laki-laki ikhwan salafi gitu. Salafi kan? Salafi. Datang kepada ana mau melamar putri ana, Ustaz. Tapi dia enggak tahu ini ana. Saya pernah dengar ini ana pernah belajar di pondoknya antum. Ya, saya tanya sama antum. Posisi saya sebagai mustasyar. Saya sebagai pihak yang dimintai musyawarah harus jujur untuk kemaslahatan orang yang mau menikah. Maka saya menyampaikan apa adanya. Pak, ini anak selama di pondok bagus. Sepengetahuan kami bagus. Belajarnya bagus. Masya Allah. Cuman ini anak miskin. Iki kiri. Bukan menghina, saya hanya menerangkan keadaan dia. Ini anak miskin dari keluarga miskin. Bapak sanggup. Putri bapak sanggup. Ini kan menyebutkan sebuah kekurangan pada orang tadi. Itu dinilai oleh ulama tahzir. Camkan baik-baik. Dan itu bukan berarti saya mengatakan, oh berarti antum menghizbikan fulan. Antum perlu ngaji lagi. Tahzir itu memberi peringatan. Rujukannya paling gampang. Lihat kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi bab ghibah tadi. Dibawakan contoh panjang masalah pernikahan, masalah segala macam. Semua dikatakan sebagai tahzir. Sehingga tidak semua tahzir dimaknakan dengan tabdi menfonis orang lain mubtadi. Belum tentu. Tergantung atas dasar apa dia diberi peringatan. Mungkin kufurnya, mungkin syiriknya, mungkin bid'ahnya, mungkin maksiatnya, mungkin akhlakiyahnya. Barakallahu fiik. Maka ketika anda memberikan tahzir sesuai dengan porsinya, jangan melampaui batas. Fulan ini jelek akhlaknya, dikenal penipu dalam urusan bisnis. Berapa kali itu para ikhwan ditipu sama dia, hizbi dia. Nah, kamu yang keliru sekarang ini. Tapi bukan pembahasan hizbiyah, tapi akhlakiyah. Kamu katakan hati-hati ikhwan, ini buruk akhlaknya. Jangan mengatakan hizbi dia, keliru antum. Antum yang salah. Kesalahan dia akhlakiyah, kesalahannya antum manhajiyah. Ketika antum mengatakan hizbi dia, antum haddadi. Hati-hati. Membid'ahkan orang lain dengan tanpa ilmiah yang jelas. Kembali pada masalah kita, intinya adalah barakallahu fikum, manhaj salaf yang begitu luas usulnya itu dua pembahasannya, imma ta'sil, imma tahzir. Dan dalam praktiknya nanti selalu masuk dua ini. Menerangkan yang hak dan memberi warning dari perkara yang batil. Dan itulah lusunah. Orang yang paling sempurna adalah orang yang mengerti dua-duanya. Mengerti al-haq, diilmui, diamalkan, didakwahkan. Mengetahui yang batil, ditinggalkan, dihindarkan, dan ditahdir. Itu yang paling sempurna. Yang dibawahnya lagi, tahu al-haq saja. Yang batil kurang mengetahui. Ini rawan ini. Rawannya apa? Tidak ngerti. Dikiranya perkara hak padahal batil. Gitu ya. Ada lagi yang ketiga. Al-haknya kurang matang. Kurang mengilmui perkara yang hak dengan mendetail. Tapi kalau urusan masalah yang batil, batil dia. Rinci. Mau bid'ah itu ini, penyimpang. Wah, detail. Tapi tidak punya senjata. Ini bahaya. Orang yang masuk dalam kancah pertempuran dengan tanpa senjata. khawatir dia kalah. Dan yang terakhir, la hadza wa la hadza. Ini orang yang paling jelek. Tidak mengerti al-haq, tidak juga mengerti mana yang batil. Ada yang paling jelek. Ini disebutkan oleh para ulama, taksim 4 tadi, dan yang paling sempurna, yang mengetahui al-haq, ilmui, amalkan, dakwahkan. Mengetahui al-batil, tinggalkan, waspadai, hindarkan. Dua ini. Barakallahu fikum. Dan nanti akan kita lalui bab per bab, hadis per hadis. Kita akan menjabarkan ini taksil. Ya mohon maaf, ada tahdir juga gitu ya. Nah, ini taksil, ini nyikut, ada tahdirnya juga. Itu prinsipnya Ahlus Sunnah, taksil wa tahdir. Nama lainnya, taksil itu amar ma'ruf, tahdir nahi mungkar. Nama yang lainnya, kalau taksil itu ta'dil. Kalau tahdir namanya jarah. Yes. Supaya untuk memahami isinya para ulama. Nama yang lain yang namanya taksil itu dakwah ila tauhid, dakwah ila sunnah, dakwah ila salafiyah, dakwah ila al-haq. Tahdir itu memberantas kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, wa hakadha. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Hadza mafhum. Wa aqulu wa amali fi hadhihi risalah ma yali. Dan yang saya lakukan pekerjaan saya dalam risalah sebagai berikut. Yang pertama, zikra hadis biasa ini dia. Kita akan menyebutkan hadis lengkap dengan sanadnya. Sengaja kita lakukan untuk menghidupkan sunnatus salaf. Dan menghidupkan keistimewaan kaum muslimin yang tidak dimiliki umat-umat yang lain. Isnad, sanad itu mizatul muslimin. Tidak dimiliki oleh al-Yahud dan Nasara apalagi yang lain. Hanya kaum muslimin. Bukan berarti bikin sanad sendiri, enggak. Hadisnya muslim misalkan. Kita bawakan lengkap dengan isnad imam muslim. Wahakata. Yang kedua, idza kana al-hadithu fi sahihaini aw ahadihima iktafaitu bidzalik. Kalau hadisnya juga dalam Bukhari Muslim atau salah satunya, maka saya cukup dengan itu. Cukup Bukhari atau Muslim atau dua-duanya cukup. Tidak saya keluarkan dari buku-buku yang lain. Dikarenakan as-sahihain dua kitab yang disepakati oleh para ulama keabsahannya. Yang ketiga, idza kana al-hadithu kharijahuma aw ahadihima dzakartu man yusahhihu aw yuhassinuhu min al-ulama. Ketika hadisnya di luar Bukhari Muslim atau di luar salah satunya, maka saya akan menyebutkan yang mensahihkannya atau yang menghasankannya dari kalangan para ulama. Wa ghalibuhu dan umumnya dari dua syekh, Al-Allamah Al-Albani rahimahullah fi kutubihi, dari Syekh Al-Albani dalam buku-buku beliau, wal Allamah Al-Wadi'i rahimahullah fi kitabihi As-Sahih mimma laysa fi sahihain, dan dari Syekh Muqbil bin Hadi dari kitab beliau yang berjudul As-Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain, dua jilid. Barakallahu fikum. Sengaja nukil dari dua syekh ini. Jika yang di era sekarang ini, beliau berdua yang paling masyhur dengan ilmu hadisnya, sekaligus menghidupkan ilmunya beliau berdua, Al-Albani wal-Wadi'i. Tapi nanti akan disebutkan di sini beberapa hadis yang ditasyih oleh para ulama yang lain, barakallahu fikum. Tidak menafikan yang lain. Era kita, era mutaakhirin sekarang ini. Maka yang kita angkat namanya ulama yang di era kita sekarang ini. Syekh Al-Albani dan juga Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah. Kemudian yang keempat, ala hadis alladzi dzakartuha fi hadzihi risalah kulluha marfu'ah. Hadis yang saya sebutkan dalam risalah ini semuanya marfu. Ini sabda Rasul SAW yang sharih yang tegas. Il hadithani wal arba'un fa huwa mauquf fi huqul marfu inna al-Albani rahimahullahu taala. Kecuali hadis nomor 42. Itu mauquf. Sabdanya ucapan seorang sahabi tapi dihukumi marfu sebagai sabda Rasul menurut Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Syekh Al-Albani mengatakan ini hukum marfu. Yang lain mengatakan mauquf. Al-Albani mengatakan ini hukum marfu. Maka saya sertakan di situ. Wal hadis ats-tsalatsu wal arba'un juga di kecuali hadis yang kedua, hadis yang ke-49. Faqad dhahaba Al-Albani rahimahullahu ghayra ila rafa' Dan sungguh Syekh Al-Albani dan yang lainnya berpendapat itu marfu. Ada khilaf dan mengatakan itu mauquf sebagai ucapan sahabi. Al-Albani mengatakan marfu sebagai marfu, dan saya sertakan di buku ini ala qaul Al-Albani rahimahullahu taala. Yang kelima, kathirun min al-ahyan kharajul haditha min al-mahdul ukhra. Seringkali saya mentakhrij sebuah hadis yang di sini dari sumber-sumber yang lain. Ada beberapa faedahnya atau fungsinya. Imma li faedatin sanadiyah. Mungkin ada faedah sanad sehingga saya sertakan sumber yang lain. Wa katsirun minha li faedah matniyah. Tapi kebanyakannya ada faedah pada matanya. Bisa sertakan dari Sunan Tirmidzi atau Abu Dawud atau mungkin merujukkan buku hadis yang lain. Ada lafaz yang penting yang harus disertakan di situ untuk menambah keterangan hadisnya. Barakallahu fikum. Yang keenam, dzikru syawahid li ba'dil hadis, menyebutkan penguat-penguat pada sebagian hadis. Hadis saya sebutkan ada kelemahan, dibawakan penguat-penguatnya. Hadis yang ini menguatkan, hadis ini menguatkan, yang ini menguatkan. Li fa'idah fil matan, dikan faedah pada matanya. Dan juga watak wiyatanil hadis untuk menguatkan hadisnya. Dan itu merupakan tariqahnya para ulama ahli hadis ketika mendapati sebuah hadis yang dhaif, dibawakan penguat-penguatnya. Namanya syawahid. Dari sahabat ini, kuatkan dari sahabat yang lain, wahakadza. Barakallahu fikum. Ulama sekarang ini yang paling masyhur ialah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, buku-buku beliau. As-sahihah, itu yang sahih. Al-dha'ifah, itu yang dhaif. Al-Irwa, segala macam. Itu punya Al-Albani cukup banyak. Dan seringkalinya saya merujuk ke sana. Di bukunya Syekh Al-Albani rahimah, buku Sisal Sahihah, dan juga Al-Irwa, dan juga buku yang lain, barakallahu fikum. Yang ke-8. Oh, yang ke-7. Zakartu masail hadis. Saya juga menyebutkan masalah pada hadis tersebut. Namanya masail. Hadis ini ada sekian banyak masalah. Masalah begitu. Wahiyah tu'tabaru fiqh al-hadith, itu masail termasuk dianggap fiqh hadisnya. Wa tarjamah, dan tarjamahnya ini babnya. Wa ma yustafadu min al-hadith, dan apa-apa yang diambil faedah dari sebuah hadis tersebut. Ini merupakan fiqh hadisnya, bab hadisnya, dan faedah-faedah hadisnya. Maksudnya masail 1, 2, 3. Ini semua adalah tariqahnya para ulama. Yang terdekat ini merupakan tariqahnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah bin Najib Tamim rahimahullah dalam kitab-kitab Tauhid. Kitab Tauhid itu dibawakan ayat, dibawakan hadis, asar atau fihi masail. Itu beliau. Artinya ini tariqah dilakukan oleh para ulama terdahulu, dan kita hanya mencontoh mereka saja. Barakallahu fikum. Yang ke-8, hadhil masail ghalibuha min usul hadis. Masalah yang saya sebutkan dalam buku ini pada umumnya diambil dari syarah hadis. Ini penting, bukan dari kantong pribadi, dari syarah hadis. Wa ba'dhuha mustanbatatun min alfadhil hadis wa wadhiha. Tapi sebagiannya ada masalah yang diambil istimbat dari lafaz sebuah hadis, dan itu sangat jelas. Artinya dengan ilmu yang kita miliki, kita punya ilmu usul fiqih, kaidah fiqih, ilmu hadis, ilmu tafsir segala macam. Jika ada yang lafaz hadis sangat gamblang dan jelas, mudah diambil faedahnya. Ini faedahnya. Jangan tanpa merujuk kepada syarahnya. Ketika detail masalah, langsung merujuk kepada syarah-syarahnya. Barakallahu fikum. Saya sebutkan di poin yang berikutnya. Hadhil masail bihaji syarah wa bastin. Masalah tadi memerlukan syarah dan penjabaran. Tawharu mabahithuha wa fawaiduha, yang dengan itu akan nampak pembahasan dan faedah-faedahnya. Dijabarkan lagi. Faliraja ila syuruhatil hadis wal kutub al mutaliqah bitarjamah. Silakan merujuk ke syarah-syarah hadis yang dimaksud dan buku-buku yang terkait dengan babnya. Hadis dalam Sahih Muslim, dia dalam Syarah Nawawi, dalam Bukhari, Lafathul Bari, hakadha. Babnya apa? Silakan merujuk ke buku-buku khusus yang membahas bab tadi. Bab tentang sunnah, rujuk kitab masalah sunnah. Wahakadha. Saya katakan sini la siyama Fathul Bari lil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, terutama kitab Fathul Bari lil Hafidz Ibnu Hajar wa Syarah Muslim Nawawi dan juga Syarah Sahih Muslim karya Nawawi rahimahullah. Dan yang ketiga wa silsilah Sahih al-Albani, dan buku yang ketiga buku kitab silsilah As-Sahih al-Albani rahimahullah taala. Karena Syarah Albani bukan semata-mata membawakan hadis dengan penguat-penguatnya, tapi juga membawakan fikih hadisnya. Maka di tiga buku ini rujukan utama untuk menjabarkan hadis yang dimaukan dalam buku ini. Selebihnya buku khusus yang membahas masing-masing babnya barakallahu fikum. Yang ke-10, la nadri al-isti'ab fi hadhihi al-mukhtasarah. Kita tidak pernah mengaku isti'ab meliputi semua hadis di risalah yang ringkas ini. Waqad dzukira ba'dhu asbab fi khatimah risalah, dan akan disebutkan beberapa sebabnya di khatimah risalah ini. Di bagian khatimah akan disebutkan beberapa sebab kenapa kita tidak memperbanyak hadisnya, hanya sebagian saja akan dibawakan dalam khatimahnya insyaallah tabaraka wa taala. Hadza ini mukadimah yang ada. Waqad bada'tu fi kitabati hadhihi risalah yawm tsulatsa, saya memulai nulis risalah ini pada hari Selasa 17 Ramadan 1443 Hijriah. Antahai itu mengemal Ahad, dan saya selesai dari risalah ini pada hari Ahad tanggal 7 Syawal 1443 Hijriah. Nulisnya ya dengan waktu yang ada, bukan dari pagi malam enggak. Dengan waktu yang ada kita manfaatkan untuk menulis. Walhamdulillah diberi kemudahan. Wa Allah azza wajalla ayyathbitana jami'an al-haqqi wa sunnah hatta nalqah, dan kita memohon kepada Allah semata azza wajalla semoga memberikan tasbih, meneguhkan kita semua di atas al-haq dan sunnah hingga kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Wa Allah Azza wa Jal ayaj'al hadhi risalah nafi'atan di katibiha wa qari'iha wa mudarrisiha. Dan kita memohon kepada Allah semata Azza wa Jal semoga menjadikan risalah ini bermanfaat untuk yang menulisnya, yang membacanya, yang mengajarkannya. Wa ayaj'alaha khalifatan liwajhillahi al-azim, dan semoga Allah menjadikan ini risalah khalisah, ikhlas untuk wajah Allah yang Maha Agung. Wa yaj'alha dzakhiratan fi mizani hasanati katibiha yaumil qiyamah, dan semoga Allah menjadikan risalah ini sebagai dzakhirah, simpanan amal kebaikan di mizan kebaikan penulis hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya tulis mukadimah ini pada hari Ahad 7 Syawal di rumah kita di Sidayu. Barakallahu fikum. Selesai mukadimahnya. Barakallahu fikum. Ya apa? Masuk babnya atau dimulai pekan depan? Dibacakan satu hadis. Panjang penjabarannya. Nanti tariqah kita baca hadisnya. Semoga antum telaten ya. Ini ngaji kitab ini. Dibacakan babnya, hadisnya, sanadnya. Nah, pas pembahasan sanadnya, kita sedikit menjelaskan tentang rawi-rawinya. Supaya kita mengenal siapa ulama-ulama kita yang ahli hadis pada masa lalu. Zain, enggak sepanjang-panjang. Sekilas-sekilas dibaca matanya terjemahkan. Lafal-lafal yang kurang dipahami, kita perjelas. Masa hadis yang kedua, sampai akhir hadis, baru ketika pembahasan fihi masail akan kita jabarkan masalah per masalah. Jadi harus sabar baca hadis. Ya, hadis kedua masailnya dibahas sehingga pelan-pelan dalam mengkajinya. Barakallahu fikum. Nah, semoga manfaat. Dan risalah ini memang sengaja ditulis untuk di sini. Karena begitu kan kemarin rencana ya, di sini. Tapi saya mohon izin apa ya? Izin kalau sudah jadi nanti saya bisa menyampaikan tempat yang lain. Boleh enggak? Enggak dikapling ini kan. Ya janjinya memang di sini, memang sengaja untuk di sini. Cuman mohon maaf enggak saya tulis di diri saya ini supaya lebih umum. Tapi enggak apa ya? Saya enggak di sini ya. Nah, kalau selesai nanti kita koreksi, kita layout, dibikin sebuah buku. Nanti saya minta izin kalau misalkan ada kesempatan saya menyampaikannya di tempat yang lain. Barakallahu fikum. Semoga manfaat untuk semuanya. Ada yang mau tanyakan? mukadimah tadi? Terutama terkait dengan taksil dan tahdzir tadi. Aman. Kok termenung ini? Cukup paham kan? Cukup paham, difahami dengan apa? Khair insyaallah. Kalau enggak ada yang jangan dipaksakan ada. Oh, gimana? Masyaallah. Adakah di buku ini ya? Ada insyaallah. Lebih labas. Tentu jawabannya berbeda. Tergantung kadar kesalahan dia masing-masing. Dia ditahdir karena kekufurannya. Beda dengan dikarenakan penyimpangan dia dan dia seorang muslim. Dia kafir, diyakini dia kafir. Kita yakin dari hati yang paling dalam hadza kafirun, imma Yahudi, imma Nasrani, imma agama-agama yang kafir. Di sini ada pembahasan tentang masalah hukum-hukum mu'amal dan kaum kufar. Tapi sendiri. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Yang tidak boleh ada loyalitas kepada mereka, tasyabuh dengan mereka. Tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman dekat. Yang boleh urusan duniawi saja. Bab sendiri. Paham ya? Ini ditahdir karena dia seorang mubtadi. Fonis turun mubtadi. Beda dengan orang yang dikatakan dia punya pemahaman bid'ah. Dia punya fikrah bid'ah. Belum dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Bedakan ya. Kalau hadza mubtadi itu fonis jatuh sudah. Ulama yang mengatakan demikian. Hati-hati, ini orang punya fikrah yang aneh, yang menyimpang. Beda. Mubtadi, mubtadi. Mauqif salaf keras di situ. Panjang pembahasannya. Bukunya setebal ini. Ini buku namanya Lamudurul Mansur. Yang dikaji kebanyakan para asatidz. Khusus pembahasan menyikapi seorang mubtadi. Panjang tak boleh salam, salam tak dijawab, diboikot, dihajar. Jangan mengambil ilmu daripada jelas mubtadi. Dipahami ya? Yang ini punya pemahaman yang menyimpang, yang bid'ah. Tapi belum dikatakan sebagai mubtadi. Yang pertama, jangan meyakini dia ahlul bid'ah. Belum ada memfonis. Ini penting. Supaya dengan takarannya masing-masing. Tapi kita hindari pemahamannya. Paham ya? Pemahamannya. Ketika pemahaman ini kok munculnya banyak. Muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Maka ditepikan di situ bahasanya. Jangan sama dia dan segala macam. Meskipun belum dikatakan sebagai mubtadi. Bedanya secara praktek sama ditinggalkan, dijauhi. Yang beda di sininya. Yang ini kita yakini mubtadi, yang ini belum mubtadi. Yang ini adalah maksiat. Beda lagi. Jangan mengatakan dia kafir. Kalau kamu katakan dia kafir, antum khawarij. Mengkafirkan pelaku kemaksiatan. Jangan mengatakan dia ahli bid'ah. Antum keliru. Itu hadadiyah. Pemahaman hadadiyah menghizbikan, memubtadikannya, bukan mubtadi. Antum yang keliru. Katakan dia orang fasik, ahli maksiat. Terus bagaimana? Ditinggalkan. Sama, ditinggalkan. Jangan bersahabat karib dengan dia. Jangan dekat-dekat dengan dia. Sama. Beda pada i'tiqad kita. Yang ini kafir, yang ini musyrik, yang ini mubtadi, yang ini fasik. Di sini i'tiqad. Dipahami ini? Ada orang yang pelaku dosa. Lain pembahasan. Dosanya jangan diikuti. Orangnya didekati. Yang ini kebanyakan orang-orang awam. Awamunas yang ilmunya kurang dan segala macam jatuh dalam dosa ini, dosa itu. Dia ditaklif, didakwai dengan tanpa kita ikut dengan kemaksiatan dia. Masing-masing. Ada orang yang bagus, tapi buruk akhlaknya. Ya katakan dia orang salafi, katakan dia ahlu sunnah, cuman buruk akhlaknya. Muamalah normal dengan dia, tegur sapa, cuman antisipasi akhlak yang satu ini. Difahami ya? Barakallahu fiik. Itu masing-masing ada dhawabitnya. Jadi enggak digebiah uyah begitu ya. Barakallahu fiik. Ngerti nggih? Lanjut. Tergantung itu sejauh dan sekadar apa akhlak buruknya itu. Akhlaknya kan luas dan dia manusia biasa. Tingkat kemasyhuran dia dengan akhlak yang buruk sejauh apa? Dipahami enggak? Itu ada katanya masing-masing kita ya. Ada katanya masing-masing. Saya bikin contoh lah, simulasi. Simulasi ya, jangan dibawa kemana-mana loh ya. Simulasi. Ada seorang dai, seorang ustadz, kan gitu ya. Dai salafi ini, apa dai semua saya ini? Salafi. Artinya masyhur di kalangan salafiyin, dai salafi. Secara usul, sunnah, akidah, manhaj aman, kan gitu ya. Cuman dia ini buruk akhlaknya, masya Allah. Sama ikhwan-ikhwan muamalah jelek. Wah, banyak masyakil dengan para ikhwan. Entah dikit-dikit marahlah, dikit-dikit gelutlah, dikit-dikit wah, ini enggak layak jadi dai. Dai itu ada kriteria yang harus dipenuhi. Wah, iki niki dudu dai, Pak. Iki preman iki modele iki. Paham nggih? Mestinya sang dai tahu diri. Belajar lagi, perbaiki akhlakiyahnya dia, dikarenakan tingkah lakunya mencoreng nama baik dakwah salafiyah dan para ustadz-ustadznya. Jadi kan sudah nemen, sudah masyhur, wis kacau gitu, wis omongannya elek, omongannya kacau, semua ikhwan masyakil tok dengan ikhwan ini pernah gelut sama ini, pernah tukaran sama ini pernah ribut sama ini. Ribut kabeh itu tuh dai, jadi preman namanya ya. Nah, sehingga dia dinonaktifkan. Dan itu haknya para duat, para ulama dalam bab ini. Ranah tarbiyah dan dakwah. Tapi enggak boleh antum memenjarakan dia, mukuli dia, enggak boleh. Itu ranahnya siapa? Pemerintah. Ini keterangan penting dari Asy-Syaukani al-Jabiri hafizahullah taala tentang masalah ini ya. Dipahami ya? Kalau ranahnya ranah tarbiyah dan dakwah, maka para duat bisa ikut nurun situ. Yang layak masuk dalam dakwah, yang enggak layak ditepikan. Tapi jangan sampai melampaui batas wilayah para duat. Urusan apa namanya mengikop dia, menghukum dia, dipukuli, dipenjarakan, itu pemerintah. Halo. Ngerti nggih? Ini saya bikin contoh ya, Mang. Contoh-contoh yang cukup sangar gitu. Cuman yang sering terjadi ini di dunia salafi ini ya, sering terjadi kesalahpahaman saja, miskomunikasi saja, kurangnya perbincangan, kurangnya klarifikasi gitu, clash dengan satu-satunya apa namanya pernah janji apa gitu, lupa dia nggak ada perlu janjinya, yang ini merasa tersinggung. Dibikin besar, ustadz apa ini? Jadi ini ustadz salafi, ustadz kibar. Wah, apa ini? Janji gak pernah dipenuhi. Rame, sudah dibikin viral sama dia. Wah, ibu, gini. Ya, bilang, apa ya? Kok jadi begini ya? Ada yang ngomong, ustadz ini, yang mana? Oh iya, astagfirullahaladzim. Mana baru ingat. Sawah, ada lupa, afwan. Langsung datang, afwannya lagi. Anda lupa waktu Anda enggak sengaja yang kerjaan cinta, Anda lupa itu. Katanya sebagian ikhwan bikin gede gitu loh. Ngapa itu? Hati-hati, enggak gini penting untuk kemudian ditaruh di tempatnya masing-masing dengan makomnya masing-masing. Barakallahu. Jadi ada takarnya masing-masing. Jadi nggak bisa kebiau ya. Ngerti nggih? Jadi kalau contoh yang vulgar-vulgar ya ma'ruf lah. Ngapa tak iya? Oh pendusta itu. Buktinya banyak. Nih seneng goro sama ini, goro sama iki, goro sama iki, goro sama iki. Wah gitu kan goro. Ini kadzab gitu bukan da'i ya. Mikir. Kalau sebagai seorang da'i. Ah kata. Tapi kan kadang ada gesekan-gesekan sedikit yang mungkin kesalahpahaman, kurang klarifikasi, kurang konfirmasi, kurang bicara. Itu jangan dibikin besar. Barakallahu fikum. Ngetel lagi. Hair insyaAllah. Semoga nanti ada pembahasannya di bab-bab yang akan kita lalui. Cukup banyak yang kita angkat. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan kemudahan. Bisa mengkajinya dikit demi sedikit. Bisa mengilmuinya dan mengamalkannya dengan tepat dan benar. Barakallahu fikum. Supaya jangan melampaui batas. Tasyadud. Jangan melampaui batas. Tamayyur. Ini bahayanya masalah manhajiyah ya. Wasatiyah. Di atas al-haq insyaAllah. Semoga bermanfaat. Naktafi ilahuna. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum.